السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Khususnya nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat dipertemukan dengan Ramadan. Dan hari ini adalah hari kedua, artinya kita memasuki hari yang kedua. Dan selalu ingat sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman, karena imannya, bukan karena paksaan, bukan karena kultur budaya di Indonesia, bukan karena terbawa lingkungan, tapi karena iman, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya kepada Al-Qur'an, karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kutiba 'alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, dalam surat Al-Baqarah 183. Imannya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi yang membawa syariat ini dan melanjutkan dari syariat sebelumnya. Imannya karena dia yakin dia akan dihisab pada hari kiamat. Dan ihtisaban, dengan rasa harap mendapatkan pahala, dengan rasa harap diridhoi dan dicintai oleh Allah, dengan rasa senang, rasa semangat, optimis, gembira, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka jangan ada ceritanya orang yang puasa itu lemas, puasa itu enggak energik, puasa itu mumet. Enggak, orang-orang beriman itu puasanya enggak mumet. Puasanya ihtisab, mengharapkan pahala. Jadi, marilah kita jalani hari ini, hari yang kedua, dengan kondisi orang yang punya harapan gitu lah. Orang punya harapan itu senang, semangat, optimis, energik, gitu. Beda dengan orang yang punya harapan lagi lemes, gitu loh, terpuruk, bahkan mau bunuh diri, dia udah gak punya harapan hidup. Hambar, hidup tak hambar kalau gak punya harapan. Jadi marilah kita masuki hari kedua ini dengan ihtisab. Hadirin Allah muliakan, dan jangan lupa minta pertolongan kepada Allah agar Allah lancarkan kajian kita, Allah kasih kita pemahaman, kita dimudahkan untuk menerima dan mengamalkan, dan Allah tolong kita pada puasa kedua ini. Karena kalau Allah gak tolong, semua schedule kita berantakan jemaah. Ada aja masalah, ada aja ganjaran, ada aja ganjalan. Ini yang perlu kita tanamkan bersama. sebagaimana marilah kita perkuat syahadatain kita, jaga diri dari kesyirikan, dan marilah kita ikuti Nabi kita, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam setiap derap langkah kita. Karena beliaulah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, dan marilah kita memperbanyak salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bersama Al-Imam An-Nawawi dalam bab bayan kasrah turukil khair, bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan kita sudah sampai hadis keberapa? Ke-20 jamaah, atau hadis yang ke-136. Hadis yang ke-136. Jadi banyak hadisnya jemaah ya. Makanya kan banyaknya jalan-jalan kebaikan, kalau hadisnya cuma satu kayaknya enggak sinkron. Hadisnya harus banyak karena banyaknya jalan kebaikan. Dan lihat bagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah begitu apik dalam membawakan setiap bab. Jadi kalau judulnya banyaknya jalan kebaikan, ya gak cocok kalau hadisnya cuma satu. Hadisnya banyak. Dan diangkat dari banyak sisi. Sebagaimana yang kita nikmati di dalam bab ini. Kita akan masuk ke hadis yang ke-20. Dan hadis yang ke-20 kembali dari Jabir bin Abdillah Al-Ansari, menceritakan tentang Bani Salimah. Mari kita bersama Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, merahmati seluruh keluarga dan orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Anhu qal, Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa dari Jabir radhiyallahu ta'ala an, beliau menyampaikan, arada Banu Salimah an yantaqilu qurbal masjid fabalagu dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bani Salimah ingin pindah rumah. Ingin pindah rumah ke lokasi yang dekat dengan masjid. Lihat semangat para sahabat radhiyallahu ta'ala. Ingin pindah rumah ke lokasi yang dekat dengan masjid. Bukan ke dekat pintu tol. Walaupun boleh-boleh aja mau pindah rumah ke dekat pintu tol. Tapi mereka itu ke dekat masjid. Fabalagu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berita itu didengar atau sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan mereka dan bertanya kepada mereka, Innahu qad balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Salima, ada berita yang sampai kepada diriku bahwa kalian tuh ingin pindah rumah ke dekat masjid. Ke dekat masjid. Faqalu na'am ya Rasulullah. Na'am ya Rasulullah. Benar, wahai Rasulullah, itu berita valid A1 tuh. Kita mau pindah ke dekat masjid. Emang itu keinginan kita. Qad aradna dzalik. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum. Diyarakum tuktab atharukum. Rawahu Muslim. Wahai Bani Salimah, tetaplah di rumah kalian. Tetaplah di kampung kalian ini. Niscaya akan dicatat bagi kalian langkah-langkah kaki kalian atau athar kalian. Nanti kita jelaskan ada dua makna dijelaskan para ulama. Jadi yang disebutkan dalam terjemahan makna yang pertama. Niscaya akan dicatat bagi kalian langkah-langkah kaki kalian. Dan dua kali Nabi SAW sampaikan, diyarakum tuktab atharukum. Tetaplah tinggal di rumah kalian. Niscaya langkah-langkah kaki kalian akan dicatat. Langkah-langkah kaki kalian akan dicatat. Itu jamaah sekalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat inna bi kulli khotwatin darajah. Sesungguhnya pada setiap langkah ada satu derajat. Jadi satu derajat yang ditinggikan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, jadi Nabi minta mereka untuk tetap berada di rumah, enggak usah pindah. Tetap aja di kampung tersebut. Di lokasi yang sekarang. Karena setiap langkah kaki itu pahala. Karena akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, jemaah. Yang pertama, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana semangat para sahabat untuk mendekati kebaikan, untuk mencari lingkungan yang lebih kondusif secara akhirat. Tentu saja dengan kapasitas ilmu masing-masing. Mereka ingin pindah ke dekat masjid. Biar lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dekat dengan Masjid Nabawi, lebih cepat, lebih gampang akses, dan banyak sekali keutamaan-keutamaan lainnya. Inilah spirit mereka. Inilah semangat mereka. Beda ya dengan kita ya hadirin. Ya bukan kita, sebagian lah. Sebagian. Dan kita gak bicarakan orang ya, kita lihat diri kita masing-masing. Kadang-kadang tuh kita lebih prioritaskan sisi duniawi daripada sisi ukhrawi atau akhirat. Kalau para sahabat enggak. Itu para sahabat tidak. Makanya muhajirin, nabinya hijrah, ya mereka ikut hijrah juga. Nggak usah, nggak ribet-ribet mikirnya. Yang penting bagaimana akhirat mereka terjaga. Ini juga Bani Salimah. Oh, ini jauh ya. Oke, kita pindah aja lah. Dekat masjid, dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu aja. Simple mikirnya. Gitu loh. Mikirnya tuh sederhana. Tapi bukan lemah atau bodoh atau gak berkualitas. Sangat berkualitas. Karena mereka jadikan akhirat sebagai tolak ukur. Makanya mau pindah ke dekat masjid. Nah, ini yang harus kita teladani, spirit seperti ini. Terlepas nanti ilmu akan terus bertambah. Seperti ada sih, oh ternyata tinggal aja, tetap aja di lingkungan tersebut, ternyata ada sisi lain, pahala besar gitu loh. Tapi secara mental, secara keinginan, secara semangat, itu gampang aja tuh ninggalin satu sisi dunia atau satu bidang dunia atau satu lokasi dunia demi mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan? Itu hal penting. Itu hal yang mental kayak gitu tuh yang mahal hadirin. Dan hidup tuh jadi simple, enak gitu. Dan bahagia. Karena benar-benar cari ridho Allah gitu. Pola pikirnya cari ridho Allah. Tentu saja dengan keterbatasan kita dan segala kekhilafan kita, pastilah kita melakukan dosa. Pastilah kita melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Tapi semangat untuk mendekat dan mendekat itu gak boleh hilang. Nah, seringkali itu kita dibuat ribet gitu lah hadirin. Kan gitu ya. Coba kita lihat banyak di antara kita itu harus menghabiskan waktu pulang pergi kerja tuh berjam-jam. Karena apa? Salah satunya karena prinsip harus punya rumah di dunia. Kan gitu, harus punya rumah. Sedangkan harga rumah di tengah kota atau di kerjaannya udah gak terjangkau. Atau di atas kemampuannya. Jadi cari di lokasi yang jauh, di ujung dunia dapat. Akhirnya udah bolak-balik. Waktu habis. Bukannya gak boleh, tapi kenapa kita gak coba berpikir lain? Ya udah ngontrak aja, tapi deket. Sehingga efisiensi waktu. Sehingga kita bisa isi waktu dengan beribadah. Waktu itu lebih mahal daripada rumah. Karena bisa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Tapi ini bukan halal haram, gak masalah juga. Tapi kadang-kadang tuh kengototan kita untuk sebuah hal duniawi itu membuat hidup kita tuh jadi capek, jadi lelah, jadi letih. Itu tadi, harus punya rumah di dunia. Yang bilang harus punya rumah siapa? Kan gak ada dalil harus punya rumah. Menjadikan tempat tinggal buat keluarga, iya, tapi kan gak harus punya. Bisa ngontrak, bisa rent, apa bisa sewa. Saya kenal seseorang, dan pasti banyak yang seperti ini ya. Itu prinsipnya, tempat tinggal harus dekat dengan kantor atau kerjaan. Jadi hidupnya tuh enak banget, alhamdulillah. Dan gak ada kendala tuh. Jadi dia pindah kantor, pindah rumah juga nih. Pokoknya rumahnya harus dekat dengan kantor. Jadi waktu tuh efisien, ada waktu untuk apa ibadah. Ada waktu untuk santai dulu di masjid waktu subuh. ada waktu untuk zikir pagi petang, ketemu anak-anak juga enak, energi gak terbuang. Sebagai gambaran untuk jadi bahan pertimbangan lah, kan ada banyak opsi pemikiran selama bukan bukan haram kan gitu ya. Jadi beliau ini ngedekatin, pindah sana pindah lagi, pindah sana pindah lagi, pokoknya intinya nggak mau kena macet karena waktu tuh mahal, bisa dipakai untuk ibadah, tenaga tuh mahal, energi tuh mahal. Jadi lihat para sahabat kan gitu, Nabi pindah ke Madinah, pada pindah ke Madinah. Bani Salimah ingin dekat ke masjid atau dengan Nabi SAW. Sederhana. Ya gini aja lah hadirin. Wong kita itu kultur di banyak kita kan terbiasa keluar dari kampungnya, pindah ke kota besar untuk apa? Untuk dunia kan, untuk karir dunia itu aja bisa. Gitu. Keluar dari kampungnya, keluar dari desanya, keluar dari kota kecilnya ke kota besar atau ke ibu kota. Dan banyak di antara orang-orang tersebut yang benar-benar modal mental aja udah. Nggak ada duit. Nggak punya sanak famili di Jakarta. Nggak ada yang nampung juga. Mulai dari nol. Itu bisa. Jadi kalau untuk dunia, untuk kerjaan, bisa tuh. Pindah kota. Meninggalkan kampung halaman. Dan fakta di Jakarta kan itu. Ya berapa persen orang yang tinggal di Jakarta Betawi asli? Kayak kita punya budaya merantau untuk memperbaiki kualitas hidup duniawi kita gitu. Dan itu bagus-bagus aja. Dan itu memang dianjurkan para ulama kan. Tapi poinnya adalah kalau kita punya budaya merantau untuk dunia, kenapa kita gak punya budaya merantau untuk akhirat? Wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kenapa kalau buat akhirat kayaknya perhitungannya panjang banget, tapi dalam dunia oke, kita pindah. Tapi kenapa untuk akhirat gak punya prinsip begitu? Selepas pindah atau enggak ya? Seringkali gak perlu pindah juga. Karena alhamdulillah kita dapat kota yang udah nyaman gitu loh. Bisa memudahkan kita ibadah, kondusif, banyak orang soleh dan bertakwanya. Jadi gak harus pindah juga, tapi punya mental itu tuh penting. Punya mental itu tuh penting. Gitu. Dan itu bagus loh, sehingga hati kita tuh gak terikat dengan dan gak terpaut dengan sesuatu yang duniawi. Kenapa? Karena pindah ke sini, nanti pindah ke sini lagi, pindah ke sini secara duniawi ya. Tapi kalau udah bagus, udah dekat dengan lingkungan yang soleh atau orang-orang baik, ya jangan pindah lagi gitu. Ya udah di situ aja. Akses ibadah gampang, akses ibadah nyaman, ya udah bersyukur, tinggal bersyukur deh sama Allah. Tapi kalau sama sekali nggak ada, bahkan sebagian kita emang sengaja pindah ke lingkungan yang nggak ada masjidnya sama sekali, dan pertimbangannya pure duniawi aja. Investasi bagus di sana secara duniawi, akses bagus, semuanya oke kecuali satu, ibadah gak bagus. Ibadah gak bagus, cuma semuanya oke, Cuman ibadahnya gak bagus. Dan pindah tuh, subhanallah. Abis pindah ngeluh sendiri. Iya di sini susah. Yang suruh pindah siapa di situ? Kan gak ada yang suruh ada. Kan gak ada kewajiban pindah ke sana. Anda sendiri yang beli. Ya ini resiko. Bingung lah anak-anak gimana nih. Susah. Gak teredukasi untuk dekat sama Allah. Ke rumah Allah. Karena gak ada masjid. Terus nanti cari kambing hitam, nyalain pihak pengembang. Lu dari awal kan memang dijelaskan mereka konsepnya begitu. Nah tinggal kita mau kesana apa enggak. Mau lingkungan yang baik banyak kok. Ingat, kita tuh punya kultur merantau. Dan itu fine-fine aja, bagus-bagus aja. Tinggal yang menggelitik adalah kenapa hanya untuk urusan dunia. Lihat para sahabat yang dijadikan patokan itu akhirat untuk melakukan perpindahan dan banyak. Salman Al-Farisi, kita tahu kisahnya, itu lebih heroik lagi. Dan begitulah muhajirin. Ada banyak kasus masalah ini, hadirin. Ada banyak kasus. Jadi coba kita evaluasi lagi. Ini bukan tentang pindah-pindah. Ini tentang tentang mental. Kenapa kita pilih ini? Kenapa kita pilih di sini? Kenapa kita beli rumah di lokasi ini? Kenapa kita beli di sini? Kenapa kita nyewa di sini? Dan apakah kebutuhan akhirat kita terpenuhi jika kita tinggal di sana? Lalu apakah kita bisa menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat nanti? Itu harus kita jawab, jemaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pelajaran yang berikutnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengajarkan kepada kita pentingnya melakukan cross check jika mendengar sebuah berita. Lihat Nabi SAW, saya dapat berita nih bahwa kalian mau pindah rumah, itu cross check. Atau dalam bahasa Al-Qur'annya tabayyun, tasabbut. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian fasik membawa sebuah berita, maka periksalah dengan teliti, cross check dulu, fatabayyanu, cross check dulu, kalau perlu double cross check, agar kalian tidak tertimpa atau agar kalian tidak memberikan musibah kepada sebuah kaum, agar kalian maksudnya enggak salah menyimpulkan nanti memberikan mudarat sama pihak tersebut, yang ngomel-ngomel lah, yang marah-marah lah, udah nyerang lah, udah buruk sangka, akhirnya gibahin dia, ternyata enggak benar semuanya. Ternyata itu hoax, ternyata fake, ternyata berita bohong. Jadi jangan sampai kalian menimpakan sebuah musibah kepada kaum tanpa mengetahui keadaannya. Maksudnya, belum cross-check, udah nyimpulin dan kesimpulannya salah, akhirnya kita memberikan mudarat kepada orang lain. Dan nanti kalian nyesel senyesel-nyeselnya atas perbuatan kalian tersebut. Lo kan semua dihisap sama Allah. Kita udah keburu marah-marah, emang gak ditanya pada hari kiamat? Apalagi kita udah sebarin, lebih parah lagi. Kita udah gibahin orang karena tersulut emosi, akhirnya kita ngomongin dia, padahal dia gak ngapa-ngapain. Gue tuh kecewa banget sama dia. Dan harusnya gak bisa begitu dong. Enggak, ternyata itu berita bohong. Itu udah bicara. Bahkan kalau banyak orang kan kalau kecewa ngerembet ke masalah yang lain, akhirnya dibuka masalah tuh orang yang gak ada hubungannya, karena kesal. Nanti kalian nyesel ya dengan konsep demikian. Dan ini pentingnya minta ampun, apalagi di dunia sosial media pada hari ini. Kalau di zaman era dulu itu kita masih punya apa? Kita masih punya sebuah kata mutiara ya, atau sebuah kaidah di masyarakat, tidak ada asap jika tidak ada api, kan gitu ya? Tidak ada asap jika tidak ada api. Tapi hari ini banyak asap tanpa api hadirin. Gitu lah. Udah semakin canggih deh. Berita-berita bohong, hoax, fake, itu gampang banget dibuatnya. Jadi gak ada api pun orang bisa buat asap sekarang. Padahal apinya gak ada. Padahal apinya gak ada. Padahal apinya enggak ada. Jadi ini harus membuat kita semakin hati-hati. Harus membuat kita semakin hati-hati jemaah. Karena yang jadi masalah, lihat kata Allah, antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena kalau kita cepat menyimpulkan padahal kita belum cross check, maka yang menyesal adalah kita. Yang menyesal adalah kita. Yang menyesal adalah kita. Karena semua dihisap oleh Allah. Semua dihisap oleh Allah SWT. Ditanya pada hari kiamat. Kan begitu ya hadirin Allah muliakan. Hadirin Allah muliakan. Gitu. Jadi gak ada api bisa ada asap. Sekarang banyak. Dan sejarah kan juga menjelaskan masalah ini kan. Masih ingat kisah Jurayj? Masih ya? Ini sosok ahli ibadah segala macam. Luar biasa. Tiba-tiba gak ada hujan, gak ada petir segala macam. Ada wanita berzina dengan seseorang, hamil, lalu ngakunya ini anaknya Jurayj. Padahal gak ada hubungannya sama sekali. Dari sisi itu gak ada hubungannya. Walaupun dari sisi lain kalau kita lihat ceritanya ada. Maksudnya kan awalnya kan Jurayj lagi sholat. Terus ibunya manggil. Lalu gak dijawab. Akhirnya ibunya marah. Terus dia bilang, ibunya, pokoknya janganlah anakku meninggal kecuali setelah melihat wajah pelacur gitu loh. Akhirnya itu poinnya. Ya itu kotak lain, tapi kotak antara Jurej dengan wanita pelacur tersebut kan gak ada hubungannya. Itu aja bisa dituduh. Bisa dituduh. Melihat wajah pelacur kan bisa banyak kondisi gitu loh. Mungkin lagi jalan terus ada dia lewat atau apa. Tapi kenapa sampai ada kasus ini? Padahal gak ada apinya. Kecuali kalau wanita itu mungkin punya hubungan di masa lalu, terus sakit hati gak dinikahin dan seterusnya, mungkin. Tapi ini gak ada hubungan sama sekali kan, kisah Jurej. Itu aja bisa dituduh berzina. Dan dalam loh. Karena seolah-olah buktinya kuat, ini anaknya. Ya, anak, ini anaknya itu. Jadi sangat-sangat tajam, karena yang mengaku itu langsung wanitanya. Kalau yang mengaku misalnya pihak A, pihak B, mungkin ini ngaku manusia, wanitanya, dia tidur sama saya. Dan ini anaknya. Padahal gak pernah sama sekali. Dan Jurej juga bukan laki-laki seperti itu. Sibuknya ibadah, ibadah, ibadah. Itu aja bisa, sejarah mencatat. Apalagi hari ini. Dengan segala semua teknologi. Makanya tabayyun tathabbut itu penting. Tabayyun tathabbut itu penting. Oh, semua orang bisa broadcast hari ini. Semua orang bisa broadcast. Atau bisa memainkan sebuah broadcast. Ada sebuah info, terus di BC, kan bisa diganti enak aja. Terus di BC lagi. Bahkan yang ganti itu bisa BC lebih masif lagi. Tapi pesannya awalnya ke timur, sekarang ke barat. Apa susahnya sekarang? Makanya tabayyun tathabbut itu penting. Cross check atau double cross check. Nabi Sosam nanya, benar gak berita ini? Oh benar, langsung nanya ke Bani Salimah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini penting. Karena kalau kita termakan atau kita salah paham berita-berita tersebut, Allah yang berfirman, yang nyesal itu kita. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kita akhirnya suudzon sama orang, buruk sangka sama orang, gibahin orang tersebut. Bahkan itu bukan gibahin lagi, fitnah itu. Emang gak dosa apa? Hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Hati-hati hadirin. Hati-hati. Itu hal yang perlu. Itu kalau cuma sekedar kerugiannya udah cuma sekedar omongan aja, kalau konsekuensinya panjang. Itu orang dikeluarkan dari kerjaannya gara-gara isu itu, padahal dia gak ngapa-ngapain. Dan kita termasuk orang yang menyebarkan dan seterusnya. Dia keluar dari kerjaannya, dipecat atau diinikan. Terus anak istrinya. Anda tanggung jawab loh di sisi Allah. Tanggung jawab. Atau trauma jadi dia. Trauma. Dan itu berdampak ke masa depannya. Itu yang ikut nyebarin. Dan ada andil di situ. Karena gak cross check, gak tabayyun. Itu tanggung jawab loh di sisi Allah. Dia selalu tabayyun, tabayyun, tabayyun. Tathabbut, tathabbut, tathabbut. Cross check, cross check, cross check. Allah Ta'ala bisawab. Ya, kita lanjutkan hadirin. Pelajaran yang berikutnya. Pelajaran yang berikutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan menjelaskan bahwa setiap langkah kaki ketika pergi ke masjid itu bernilai pahala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diyarukum tuktab atharukum, tetaplah tinggal di rumah kalian yang sekarang, di kampung kalian, niscaya jejak-jejak langkah kalian itu tercatat. Tercatat hadirin. Nah, apa yang dimaksud jejak-jejak langkah itu tercatat? Ada dua makna. Makna yang pertama, tercatat sebagai pahala dan derajat, dan dihapuskan dosa, sebagaimana kita ketahui dan kita sudah baca juga hadis sebelumnya. Dan ini diperjelas riwayat yang lain, hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, man tawaddo'a fa'asbaghal wudu, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, thumma kharaja min baitihi ilal masjid, lalu dia keluar dari rumahnya ke masjid, la yukhrijuhu illa salah, dan tidak ada yang membuat dia keluar ke masjid kecuali ingin sholat. Lam yakhtu khutwatan, tidaklah dia melangkah dengan satu langkah, illa kataballahu lahu biha darajah, kecuali Allah akan tuliskan satu derajat. Wa hatta'anhu biha khati'ah, dan Allah akan hilangkan satu dosa. Jadi setiap tidaklah dia melangkah, dia melangkah nih satu langkah, kecuali Allah catat satu derajat dan Allah hilangkan satu kesalahan atau satu dosa. Itu hadirin. Dari sini kata para ulama, barang siapa yang pergi ke masjid dengan dua syarat, dua kriteria. Yang pertama, wudu dulu dari rumah dan wudunya sempurna. Fa'asbaghul wudu. Jadi wudu dan wudunya sempurna. Tunaikan seluruh sunnah Nabi dalam wudhu. Khusyuk wudhunya. Renungkan bahwa itu menggugurkan dosa. Lalu yang kedua, motifnya adalah ingin sholat di masjid. Maka setiap langkah itu menghapus, mengangkat derajat dan menghapus dosa. Dua ini. Makanya kata sebagian para ulama, kalau dia gak wudhu dulu dari rumah, dapat pahala gak? Dapat. Tapi gak dapat semaksimal ini. Kalau ingin maksimal, wudu dulu. Wudu dulu dari rumah atau dari kantor. Kalau misalnya masjidnya di luar kantor, wudu dulu. Sudah sampai masjid langsung masuk dan sholat. Kecuali kalau udah wudu terus batal di tengah jalan, itu nggak ada masalah. Jadi nggak usah pulang lagi ke rumah. Ini pintu gerbang masjid. Dia buang angin. Aku mau pulang dulu. Loh kenapa? Batal. Loh, gak usah mas, kalau batal udah wudu aja, insya Allah dapat pahala. Allah maha tahu. Allah ta'ala alam bisawab. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua dijelaskan Al-Imam Al-Tibi bahwa maksudnya adalah jadi jejak-jejak ini akan tercatat di dalam sejarah. Yang akan memotivasi generasi-generasi berikutnya. Itu makna yang kedua. Jadi jejak kalian akan tercatat dalam sejarah, akan dinukilkan, akan disampaikan. Jadi ketika kalian tetap berada di kampung yang sekarang, lalu kalian jalan walaupun jauh, tapi semua itu akan tercatat dalam sejarah dan akan memberikan inspirasi besar bagi generasi berikutnya, akan membuat orang semangat beribadah. Gitu ada. Akan membuat orang yang walaupun rumahnya jauh dari masjid, tetap pengen ke masjid. Kecuali ada uzur syar'i. Kecuali ada alasan syar'i. Dan ini luar biasa. Karena kita tahu, gak semua orang bisa pindah rumah sebagaimana Bani Salimah. Gak semua orang. Makanya tadi kan kita katakan ini bukan tentang harus pindah atau enggak, bukan. Tapi mentalnya dulu. Ada orang pengen, gak bisa. Contoh, gak ada lahan lagi di dekat masjid. Kan gitu. Aku pengen pindah ke sana, deh, siap. Tapi gak ada tanah. Dekat masjid udah full. Gak ada yang mau jual rumah juga. Nah, orang-orang kayak gitu kan terinspirasi dengan kisahnya Bani Salimah. Oh, Masya Allah, gak masalah berarti. Udah deh, aku jalan aja. Aku jalan aja. Jadi hadirin yang memuliakan, jadi ini menginspirasi karena banyak sekali kondisi-kondisi setelah atau di generasi berikutnya yang membuat orang tuh tinggalnya di jauh dari masjid. Dan dia gak inginkan itu misalnya. Atau dia gak bisa rubah kondisi itu. Pengen tapi gak bisa. Nah, dengan adanya profil Bani Salimah yang tetap di lingkungannya dan memilih jalan, itu kan menginspirasi orang, buat orang semangat. Dan gak mengeluh. Itu hal yang penting untuk kita camkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi menarik ya. Jadi kalau bahasa kita, rekam jejak digital kan sekarang. Gak, mungkin kata orang rekam jejak itu gak akan hilang. Nah ini juga gak hilang. Baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan menginspirasi, akan tercatat dalam sejarah. Dan di akhirat akan tercatat sebagai pengangkat derajat dan penghapus dosa. Penghapus dosa. Ini hal yang penting. Makanya hadirin, pelajaran bagi kita itu jangan pernah meremehkan kebaikan. Bisa jadi kebaikan yang kita anggap remeh itu bukan hanya tercatat sebagai pahala di akhirat, tapi tercatat dalam sejarah. Terlepas skop sejarahnya sejauh apa, tergantung keikhlasan kita dan kejujuran kita tentu saja. Tapi bisa jadi hal yang kita nggak duga sebelumnya, atau ini kan biasa, itu menginspirasi banyak orang dan menjadi catatan sejarah dengan skop yang beda-beda. Bisa jadi catatan sejarah di sekolah tersebut ketika kita berjuangnya di sebuah sekolah, di pondok pesantren tersebut ketika kita berjuang di pondok pesantren, di desa tersebut ketika kita berjuang di desa itu, di kampung tersebut ketika kita berjuang di kampung itu, di perusahaan tersebut ketika kita berjuang di perusahaan itu, di misalnya di perkebunan tersebut karena kita berjuang di dunia perkebunan. Kan gak harus level nasional atau internasional, gak harus. Apalagi kita hidup di negeri yang 200 jutaan orang. Itu menginspirasi satu bidang atau apa itu udah cukup loh. Kita panen pahala pada hari kiamat. Kita gak usah bicara nasional ya. Satu apa satu bidang itu mungkin di negara lain itu satu negara loh. Iya kan, banyak negara yang jumlah penduduknya lebih sedikit daripada jumlah penduduk di Jakarta, baru Jakarta tuh. Jadi jangan pernah remehkan. Ini pelajaran bagi kita. Makanya kata Nabi SAW, nggak usah pindah. Nanti ini menjadi bagian dari sejarah. Ini menginspirasi banyak orang loh. Kalau semua sahabat rumahnya dekat dengan masjid, kan nanti di generasi berikutnya nggak semua semudah itu berkembang kan. Lihat aja kota Madinah hari ini dengan kota Madinah dulu itu kan jauh sekali, jauh lebih luas, jauh lebih kompleks. Ka'bah misalnya dulu rumah begitu apa rumah-rumah orang itu udah di sekeliling bait di sekeliling Ka'bah. Rumah-rumah orang kan di sekeliling Ka'bah kalau kita lihat sejarah. Sekarang jangankan rumah orang, pengen wudu atau pengen ke toilet aja harus keluar dari Masjidil Haram dan jalannya jauh. Kita nggak bicara rumah-rumah penduduk, kita bicara toiletnya aja itu di ujung, saking luasnya tuh masjid. Jadi hadirin Allah muliakan, ini sebuah hal yang sangat menarik. Jangan pernah meremehkan, kerjakan. Kita nggak tahu apakah jangan-jangan kerjaan yang kita anggap sederhana itu yang menginspirasi banyak orang, khususnya di masa-masa yang akan datang, generasi-generasi ke depan, dan kita mendapatkan pahala, pahala, pahala, pahala. Dan gitulah orang beriman. Orang beriman itu senang kalau kebaikannya itu ditiru orang. Orang beriman itu senang kalau kebaikannya itu diikuti orang, bukan sebel. Senang. Walaupun yang ngikutin lebih diterima oleh masyarakat dibanding dia, padahal yang punya ide original itu dia. Karena dia melihat enggak masalah, yang penting kan itu pahala saya juga. Tapi ahli dunia itu hasad. Kok dia yang terkenal? Itu kan original saya. Harusnya saya yang terkenal loh. Orang beriman kan enggak cari popularitas di dunia. Bisa diterima masyarakat melalui saya, pemilik ide realnya, bisa bermanfaat melalui orang yang niru saya. Yang penting manfaat. Bisa jadi yang niru kita itu marketingnya lebih jago daripada kita. Jadi lebih manfaat. Kita bagus tapi marketingnya gak jauh, misalnya begitu. Atau kita ikhlas, tapi yang niru kita lebih ikhlas lagi. Dan juga kan kita gak punya, misalnya pada saat itu memang gak ada hak cipta atau segala macam, ya gak salah juga dia ngambil inspirasi dari kita. Seneng aja gitu, yang penting kan kebaikan itu tersebar. Dan itu pahala buat kita, pahala buat kita, pahala buat kita. Makanya Bani Salimah gak jadi pindah. Gak jadi pindah. Terakhir hadirin, timbul pertanyaan simpel. Jadi mana yang lebih bagus? Rumah dekat masjid atau rumah jauh dari masjid? Ini jangan-jangan kebalikannya. Yang rumahnya sampai masjid mau pindah nih. Oh gitu sih, pindah aja lah Pak Ustaz. Ternyata pahalanya gede. Begitu misalnya. Lebih bagus mana? Rumah dekat masjid atau rumah jauh dari masjid? Lebih afdol mana hadirin? Kok ribet sih, orang tinggal asbun aja juga bisa. Kan kalau salah dilurusin. Jangan terlalu banyak mikir hal-hal yang gak perlu terlalu banyak dipikirkan. Dekat masjid atau jauh dari masjid? Kata Al-Imam, atau yang disampaikan Al-Imam Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, yang afdol adalah yang dekat dengan masjid. Loh, gimana sih ini Pak Ustaz? Buyar semua kesimpulan yang dibangun selama satu jam ini Pak Ustaz. Oh enggak. Kita lanjutkan. Dalam Fathul Bari karya Al-Imam Ibnu Rajab, bukan karya Ibnu Hajar ya. Ada Ibnu Hajar, ada Ibnu Rajab. dijelaskan wa'lam anna daral qariba minal masjid afdal minad dari al ba'idah. Hukum asalnya rumah yang dekat dengan masjid lebih afdal daripada rumah yang jauh dari masjid. Walakinnal masya minad daril ba'idah afdal. Tapi berjalan dari rumah yang jauh dari masjid lebih afdal. Gitu loh. Itu kesimpulannya. Jadi rumah yang dekat dengan masjid itu lebih afdal dari rumah yang jauh. Namun dari sisi berjalannya, berjalan dari rumah yang jauh dari masjid itu lebih afdal. Kontradiksi? Tidak. Kenapa demikian? Karena berjalan adalah satu bagian dari sebuah dari sebuah kondisi. Jadi berjalan itu salah satu konsekuensi, bukan semuanya. Ketika kita punya rumah dekat atau jauh dari masjid, salah satu konsekuensinya adalah jalannya lebih dekat kalau rumahnya samping masjid. Kalau rumahnya jauh, salah satu konsekuensinya jalannya lebih jauh. Jadi nggak bisa kita hukumi kedekatan atau jauhnya itu hanya dengan satu sisi atau satu konsekuensi. Kita harus lihat dari keseluruhan. Kita harus lihat dari keseluruhan. Secara keseluruhan, rumah yang dekat dengan masjid lebih afdal. Dan di antara dalilnya praktek Nabi SAW. Nabi memilih rumah beliau di samping masjid. Semua rumah istri beliau di samping masjid. Nggak ada yang jauh-jauh, samping masjid. Itu dalil bahwa rumah dekat itu lebih afdal. Rumah yang dekat itu lebih afdal. Karena kan banyak dapat lingkungan, lalu dengar suara azan. Dengar suara azan kan penting, hadirin. Makanya berjalan itu hanya satu konsekuensi. Bukan semua sisi, hanya satu sisi, satu konsekuensi. Dan ini mengajarkan kita untuk berpikir cerdas dan melihat sebuah dalil itu secara proporsional. Dan ini indahnya ilmu, hadirin. Nggak simpel kita menyimpulkan, dan kita harus baca keterangan para ulama. Jadi itu tadi, dapat lingkungan, dengar azan, terus mungkin lebih update berita-berita positif ya, karena dekat dengan masjid dan lain sebagainya. Belum lagi kalau orang tua sakit atau ada ini yang gak bisa jalan, kalau dulu mungkin digendong dan seterusnya, dekat lebih afdal. Kalau mungkin jauh udah gak bisa lagi ke masjid. Nah, dan juga sekali lagi, kenapa Nabi SAW meminta mereka untuk tetap tinggal kalau gitu? Kalau akhirnya secara keseluruhan dekat masjid lebih afdal daripada jauh masjid. Ini menarik karena ada pertimbangan maslahat yang lain yang tetap membuat Bani Salimah dapat pahala yang banyak. Di antaranya tadi Al-Imam At-Tibi menjelaskan, kan ini tercatat dalam sejarah, penting nih ada contoh kayak begini. Dan yang dan di antara alasannya lagi, dan itu terdapat dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, fakariha Rasulullah SAW an yu'raul Madinah, faqala ala tahtasibuna atharakum. Jadi artinya Nabi itu gak suka jika mereka pindah dan membuat daerah tempat tinggal mereka itu jadi kosong. Yurau kosong, kata Perwa. Sehingga jadi rentan kalau ada orang yang ingin masuk Madinah dari sisi itu. Dan lain sebagainya. dan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Jadi Nabi nggak suka jika daerah mereka itu jadi kosong, karena kalau mereka pindah semua ke dekat Masjid Nabawi itu daerah kosong, dan kalau daerah kosong itu nggak bagus secara keseluruhan, nggak bagus untuk tata kota, nggak bagus untuk keamanan, nggak bagus, rentan dan lain sebagainya. Jadi Nabi melihat maslahat yang jauh lebih besar. Sudah stay di sana. Toh juga jalannya kalian tuh pahala besar loh, dan kalian akan tercatat dalam sejarah. Tenang aja. Jadi disinilah fikih penting, hadirin. Jadi bisa jadi kita nggak dapat pahala maksimal dari kotak A, tapi kita panen pahala dari kotak B, dan akumulasi kita itu nggak kalah dengan orang yang maksimal di kotak A tadi. Jadi harus ngelihat dari banyak sisi. Harus lihat secara komprehensif. Harus lihat dari helikopter view, ngelihatnya dari atas. Oh, ngambil ini kita lepas tapi kita dapat ini. Ini kita lepas dapat ini. Sama kan? Sama contoh misalnya wanita yang enggak bisa iktikaf karena merawat anak dan berkhidmat kepada suami di 10 malam terakhir. Dia enggak dapat pahala iktikaf jelas, tapi dia dapat pahala dari berkhidmat kepada suami dan mendidik anak, dan gak kalah, misalnya demikian, gak kalah. Jadi jangan ngeliat, ya aku gak dapat pahala ini dong. Iya mungkin gak dapat, tapi Anda dapat dari sisi lain, dan itu gak kalah. Makanya inilah banyaknya jalan-jalan kebaikan, itu poinnya. Itu kan pesan besar dari bab ini. Banyaknya pintu-pintu kebaikan. Anda gak dapat dari pintu pertama, Anda incar pintu kedua. Gak dapat dari pertama, kedua, Anda incar pintu ketiga. Dan begitu seterusnya. Yang membuat kita seringkali nyesek karena kita fokus ke satu jalan padahal udah ketutup, dan kita lupa melihat jalan-jalannya padahal dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya melihat masalah dari sisi parsial. Gak lihat secara utuh. Kondisi harus dilihat secara utuh. Dan itulah pentingnya ahli ilmu, pentingnya ulama, pentingnya guru, pentingnya ustadz-ustadz kita. Dan seringkali orang awam salah paham kepada ahli ilmu karena dari sisi ini. Orang awam melihat dari satu titik aja, ahli ilmu melihat dari banyak titik. Kan itu yang membuat para sahabat kurang terima dengan keputusan Nabi di Sulhul Hudaibiyah. Ini ngerugiin, katanya enggak ini. Tapi ini merugikan, ternyata nguntungin dari sisi yang jauh lebih besar. Karena kita orang awam melihatnya hanya dari satu titik, dari satu sisi, kita akhirnya sering tidak nyambung dengan ulama-ulama kita yang melihatnya dari semua sisi. Nabi SAW melihat dari semua sisi. Ini bukan tentang orang mau pindah rumah. Ini tentang kalau mereka pindah, ini daerah kosong. Gak bagus. Gak bagus. Stay aja. Lalu Nabi kasih solusi. Solusinya itu sekali jalan, setiap langkah dapat pahala loh. Oh gitu, iya. Jadi senang juga, alhamdulillah senang. Gitu hadirin. Ini menarik sekali hadirin. Sudut pandang ini kan mahal. Dan ini yang membuat orang tuh berhasil di dunia dan akhirat. Cara melihat itu kan. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, cara melihat itu membuat orang selamat dari kesesatan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat itu harus luas. Melihat itu harus luas, dan itulah pentingnya ilmu. Makanya ulama-ulama besar itu sampai-sampai mereka gak mau langsung jawab kan. Hadza yahtaju ila murojaah. Itu sering banget disampaikan Syekh Abdul Aziz bin Baz misalnya ketika ditanya, masalah ini butuh diteliti kembali. Butuh dimurojaah kembali. dikaji kembali. Subhanallah. Mungkin kalau ditanya di antara kita langsung ini boleh, ini enggak boleh. Tapi ketika diangkat ke ulama, ini butuh dikaji kembali. Karena mereka enggak lihat secara sempit, mereka lihat secara luas. Dampaknya bagaimana, bahayanya bagaimana. Dan itu tadi. Adapun orang awam ngelihatnya hanya simpel aja. Aku mau pindah, aku pengen dekat masjid titik gitu misalnya. Oh, enggak sesimpel itu. Harus berimbang. Dan kota harus dijaga. Keamanan harus dikedepankan. Gini aja deh. Itu setiap kalian jalan, itu dapat pahala. Oh gitu ya? Iya. Dan kalian tercatat dalam sejarah. Wah, Masya Allah. Senang ada orang. Lihat Nabi kita salam-salam. Hebat Nabi salam-salam ya. Dan itu terakhir ini seni komunikasi. Coba kalau Nabi SAW komunikator yang buruk, itu ngerusak. Kalian jangan egois dong. Nah itu, repot udah. Kalian jangan egois dong. Gimana sih ini Nabi SAW? Tapi Nabi gak bilang begitu. Ah, solusinya gini aja. Oh, Masya Allah. Coba kalau, nah kalian jangan egois. Mikir tuh jangan pendek. Iya Rasul diomelin. Gimana sih? Kita kan cuma pengen ibadah, kenapa jadi diomelin begini? Enggak. Nabi langsung mengarahkan ke solusi. Udah gini aja. Kalian jejak langkah kalian akan tercatat di dalam sejarah dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Clear? Oh, senang udah clear. Ini yang bisa disampaikan dan ini pelajaran besar dalam kehidupan. Makanya ini Riyadhus Shalihin ini ilmu kehidupan, hadirin. Dan lihat bagaimana hadith-hadith itu dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga beliau. Dan kita ini menikmati ilmu yang beliau suguhkan. Jazakallah khairan. Makasih banyak. Semoga Allah memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Enggak ada sesi tanya karena waktu sudah habis. Jamaah sekalian, dan semoga kajian kita menjadi awal yang baik di hari kedua Ramadan ini. Subhanak wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.